Alhamdulillah kita telah membaca hadis Utsman radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifatul wudu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana kita terangkan bahwa hadis Utsman ini yang diriwayatkan daripada Umran radhiyallahu anhu merupakan hadis asas di dalam menentukan ataupun menerangkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada akhir hadis tersebut, setelah Utsman radhiyallahu anhu mengangkat wudu, beliau mengatakan demikianlah aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sebelum kita pergi kepada hadis berikutnya, baik kita membaca syarah daripada pengarang kita As-Sanani rahimahullah taala dalam kitab Subulus Salam ini. Muka surat 95. Dan ada terdapat perkara yang mungkin kita perlu bahaskan. Jadi penjelasan kalimat bahawa Uthman radhiyallahu an, iaitu Ibnu Affan, minta air wudu, yakni air yang ingin digunakan untuk berwudu. Maka dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dalam rakaat. Ini adalah sunnah wudu merupakan menurut kesepakatan para ulama. Bukan mencucinya 3 kali ketika bangun tidur sebagaimana yang akan disebutkan hadisnya, tetapi ini adalah sunnah wudu. Maka seandainya dia bangun tidur kemudian hendak berwudu, tersebut dalam hadis bahwa dia mencucinya 3 kali kerana bangun tidur, kemudian mencucinya 3 kali untuk wudu, juga mengandung makna menyatukannya, yakni menyatukan 2 belah tangan sampai dengan dalam mencucinya 3 kali. Jadi ini telah kita bahaskan keadaan-keadaan membasuh tangan untuk berwudu ini berbagi kepada beberapa keadaan dan hukumnya berbeza-beza. Sama ada dia bangun daripada tidur, kemudian dia ada tidur malam ataupun tidur siang, kemudian apakah dia yakin tangan itu suci ataupun yakin tangan itu najis, ataupun dia ragu-ragu tangan itu najis. Jadi itu telah kita bahaskan dan telah disebutkan di dalam kitab ini bahawa ia adalah sunnah wudhu menurut kesepakatan para ulama. Sunnah maknanya dia tidak wajib. Itu maksud sunnah di sini. Ya, ini kira kita katakan bawah daripada wajib, di mana digalakkan kita melakukannya, diperintahkan, tapi bukan dengan perintah yang kuat, bukan dengan perintah yang keras. Jadi dilakukan dapat pahala insya-Allah taala jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak menjejaskan wuduk tersebut. Ini berbeza dengan kalimat sunnah yang lebih umum lagi. Kita ada sunnah-sunnah ataupun kita bahasa Melayu apa? Sunat kan? Sunat maknanya tidak wajib. Tapi kalau dikatakan sunnah, dia ada makna lagi satu yang lebih umum. Yaitu segala yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sunat? Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Jawabnya, tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti dilakukan. Wajib. Ya ke tidak? Wajib, rukun, syarat. Jadi bila disebutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia termasuk perkara yang wajib juga dan termasuk juga yang sunat, termasuk juga yang dibolehkan. Erti kata sunnah ini adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dikatakan yang perkara ini bukan sunnah, kita boleh maksudkan bahawa perkara ini menyalahi sunnah. Jadi itu adalah satu perkara yang amat negatif sekali. Kalau dah menyalahi sunnah, ya, dia boleh dikategorikan dalam apa? Maksiat ataupun lebih teruk lagi bid'ah. Jadi itu harus kita hati-hati bila mengatakan orang tak ikut sunnah, kita orang sunnah. Jadi orang lain bukan orang sunnah. Jadi itu pun satu kata-kata yang tidak baik. Bila kita katakan kita orang sunnah, seolah-olah orang lain bukan orang sunnah. Kalau bukan orang sunnah, orang apa? Orang bid'ah. Jadi kita tak seharusnya menggunakan kata-kata secara tidak cermat sehingga kan mungkin disalahfaham kemudian mengakibatkan perpecahan sesama kita. Baik, jadi mencuci tangan itu tidak wajib. Dan dalil yang digunakan oleh ulama pertama adalah disebabkan ia tidak termasuk anggota wuduk yang disebutkan dalam Al-Quran. ia bukan anggota wudu yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran suruh cuci 4 anggota badan. Apa dia? Suruh cuci? Ha? Muka dulu kan? Ha, muka, tangan sampai ke siku, ha, kepala, sapu dan kaki. Ia 4 anggota badan. Jadi tangan sampai ke siku, bukan tangan sampai ke pergelangan. Sebab apa? Kita tahu bahawa lepas ini kita akan basuh tangan sampai ke siku lagi sekali. Jadi menunjukkan bahawa yang pertama itu bukan wajib. Dia sunnah. Tapi hikmah di sebalik mencucinya apa dia? Kerana tangan inilah yang akan digunakan untuk menyapu atau membasuh anggota wuduk yang lain. Jadi hendaklah dia bersih. Jadi ini disunnahkan. Sama ada bersih daripada najis ataupun bersih daripada kekotoran minyak dan sebagainya. Ini logiklah. Tak ada orang mau mengotorkan badannya dalam dia berwuduk, bersuci. Nah. Kemudian dia berkumur-kumur. Yani al-madmadah. Berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian memuntahkannya. Wuduk yang sempurna adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian memutar-mutarnya. Kita katakan at-tahrik, bergerak-gerakkannya dalam mulut lalu memuntahkannya. Demikian yang terdapat dalam asy-syarah. Syarah ni adalah kitab asal yang mensyarahkan Bulughul Maram. Kemudian datang Imam Sunani mengarang kitab Subulus Salam mensyarahkan asy-syarah. Dia ringkaskan mana yang terlampau panjang dan dia tambah mana yang mungkin kurang. Sedang dalam Al-Qamus, berkumur iaitu menggerak-gerakkan air dalam mulut. Ia menyebutkan menggerak-gerakkan dan tidak menyebut memuntahkan. Dan telah kita bahaskan hal ini juga. Apa hukum berkumur-kumur, iaitu masukkan air dan gerak-gerakkan dalam mulut tapi tidak mengeluarkannya kembali, dia telan terusnya. Adakah dinamakan telah berkumur-kumur ataupun tidak? Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa ada dua pandangan ulama. Seolah-olah daripada bahasa tak perlu nak keluarkan. Tapi daripada sudut maksud berwuduk atau maksud berkumur-kumur apa dia? Mencuci mulut. Bukan setakat nak masukkan air, rasa air tersebut bersih ke tidak. Jadi untuk mencuci mulut, jadi kalau kita cuci, apa yang ada dalam mulut itu dah mula kotor atau tidak baik, maka kita seharusnya keluarkan, bukan telan. Jadi itu menyalahi maksud daripada berkumur-kumur. Tidak disebutkan dalam hadis Uthman apakah dia melakukan hal itu satu ataukah tiga kali. Betul ke tidak? Tak sebutkan satu ke tiga kali. Boleh tak kita katakan Uthman melakukannya tiga kali? Tak boleh. Boleh tak kita katakan Uthman melakukan satu kali? Satu kali minimum lah. Pasal dia lakukan minimum satu kali. Nak cakap dia katakan lakukan dua kali ke tiga kali ke tujuh kali? Ha, itu perlu kepada dalil, dalil lain. Di minimum satu kali. Dia tak sebut satu atau tiga kali. Akan tetapi dalam hadis Ali radhiyallahu an bahawa dia berkumur-kumur lalu memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya dengan tangan kirinya, dia melakukannya tiga kali. Kemudian dia berkata inilah wuduk Nabi Allah. Di hadis ini juga adalah hadis menerangkan sifat wuduk Nabi SAW tapi daripada Ali radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Di sini disebutkan Nabi SAW membasuh hidung itu tiga kali. Dan kita tahu bahawa dalam membasuh hidung membasuh mulut sekali. Jadi disunatkan kita melakukannya tiga kali. Dan memasukkan air ke dalam hidung. Al-istinsyab adalah memasukkan air ke dalam hidung dan menariknya dengan nafas sampai hujungnya dan menghembuskannya. Al-istintar. Menurut jumhur ahli bahasa dan ahli hadis serta para fuqaha adalah mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya. Jadi perhatikan di sini sebutkan jumhur ahli bahasa. Jumhur maknanya apa? Majoriti, ramai. Adakah makna jumhur tu semua ahli bahasa, semua ahli hadis, semua fuqaha? Maknanya ada golongan yang tak berpendapat demikian. Sebab ada yang mengatakan istinsar itu sama saja dengan istinsyab. Istinsyab pun sama dengan istinsar. Tapi jumhur mengatakan bahawa dia telah mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya. Jadi sebab itu yang kita iktimadkan adalah pendapat jumhur dalam hal ini. Kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali. Jadi sekarang baru kita masuk dalam membasuh anggota wuduk yang wajib. Yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi wajah tiga kali, had wajah kita telah sebutkan. Apa makna wajah? Apa saja yang berhadapan. yakni al-wajah al-muqabalah, apa saja yang di hadapan, termasuk rambutnya, hidung dan tentu sekali lah mulut. Jadi apa yang kat dalam hidung sepatutnya tak masuk, dalam mata sepatutnya tak masuk. Tak payah nak keluarkan contact lens untuk apa ni, basuh dalam mata kerana nak basuh muka. Tak payah lagi nak apa ni, kita katakan nak buka hidung masuk dalam air, buka mulut masukkan air kat dalam, tak perlu. Apa saja yang ada di hadapan, itulah yang wajib dibasuh. Jika ada rambut, ada janggut, ada nisai dan sebagainya, lelaki ke perempuan. Sampai yang ulama sebut, kalau wanita ada janggut, kena basuh tak? Jawabnya apa? Cukur dulu baru je. Itu pun disebut. Asal ada kat bahagian muka, semuanya kena basuh. Dan muka had dia telah kita sebutkan. Kalau daripada atas ke bawah, mulanya tumbuhnya ubun-ubun rambut itu sampai ke dagu. Jadi bawah daripada dagu itu semua tak perlu. Sebab itu bukan di hadapan. Kemudian yang di daripada tulang janggut ini, tulang kerahap ini, kiri ke kanan, itu daripada lebar. Ini dinamakan wajah. Jadi dia buat basuh 3 kali. Kemudian dia mencuci tangan kanannya. Dalam hadis ini terdapat keterangan rinci terhadap apa yang disebutkan secara global dalam ayat, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tangan. Ini tentang mencuci tangan. Allah SWT tak sebutkan tangan sampai ke mana. Jadi hadis Uthman ini menunjukkan sampai ke mana, iaitu sampai ke siku, yang termasuk siku sekali. Dan bahawa dia mendahulukan yang kanan, Quran pun tak sebutkan basuh kanan dulu. Jadi apa hukumnya membasuh tangan kanan dahulu? Jawabnya sunnah. Kenapa kita cakap sunnah tak wajib? Nabi buat, kenapa kita katakan Nabi buat tapi tak wajib? Sebab kita ada kaedah bahawa perbuatan Nabi SAW secara gitu saja, secara mujarrad, tidak menunjukkan wajib. Kita perlu ada usul fiqh ini. Kita kalau ada, nanti kita ada masalah. Adakah semua perbuatan Nabi SAW hukumnya wajib? Jawabnya tidak. Asalnya perbuatan Nabi SAW tidak wajib, tapi minimum adalah sunnah. Minimumnya sunnah. Kadang-kadang dia tidak sunnah kerana ia bukan apa ni, bukan perkara ibadat pun. Kerana kebetulan Nabi SAW lakukan itu, jadi yang demikian itu tak pun kita cakapkan dia sunnah. Jadi wajib, kalau nak katakan perbuatan Nabi SAW itu wajib, perlu kepada dalil lain yang menunjukkan hal demikian. Perbuatan campur perintah contohnya, perbuatan campur melarangan daripada tidak buat contohnya. Jadi ini mungkin kita boleh masukkan sebagai wajib. Kalau setakat buat saja, tidak. Ini adalah pembahasan yang agak panjang, itu secara ringkasnya. Sebab itu apa hukum orang berkhutbah, dia tidak duduk antara dua khutbah? Adakah duduk Nabi SAW itu perbuatan saja tidak wajib? Jam. Ikut kaedah apa? Tak semestinya apa? Wajib. Nabi SAW tak perintahkan untuk duduk antara dua khutbah. Tapi ulama', kebanyakan ulama', kalau tak semua, kata duduk antara dua khutbah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan diri untuk berkhutbah hukumnya apa? Wajib. Apa sebab? Ada dalil lain tak? Atau tanda-tanda? Jawabnya ada. Pertama, Nabi SAW khutbah tiap-tiap Jumaat. Dan Nabi SAW tak pernah ubah cara dia berkhutbah. Setiap kali dia berkhutbah, dia diri. Kemudian dia duduk sekejap. Kemudian dia diri lagi. Betul tak? Berapa tahun dia buat macam itu? Jadi ini menunjukkan tanda-tanda bahawa perbuatan ini perbuatan yang wajib. Sebab tu ada satu khalifah tu, dia khutbah duduk, relax duduk. Marah semua orang. Tak ikut sunnah. Itu dia. Takut satu hari nanti ada orang apa ni, khutbah duduk. Tapi kalau lah ada orang khutbah duduk, batal ke tidak? Itu kita kena lihat imam tersebut, khatib tersebut. Kenapa kau duduk? Aku tak boleh diri kamu. Aku suruh khutbah lama-lama. Kita di sini khutbah lama-lama, biasa? Dengan khutbah kedua sekali lah. Setengah jam, setengah jam. Lama tak? Khutbah Nabi SAW 5 minit, 6 minit, 7 minit gitu je. Khutbah pertama, khutbah kedua. Tapi tentulah Nabi SAW diberikan jawami al-kalim, dia punya kata-kata tu sedikit tapi maknanya mendalam. Kemudian orang yang dapat hadapan tu semuanya atentif. Jadi sedikit pun dah sampai manfaatnya. Di zaman sekarang setengah jam pun dah tak cukup. Saya dapat tahu bahawa di negeri Arab, di Syria dan sebagainya, 1 jam 45 minit baca Quran dia sikit aja dalam solat. Dia jauh beza . Apa yang dia cakap dalam khutbah pun tak tahu, cakap pasal politik ke, cakap pasal apa ke. Kemudian khutbah sebenarnya adalah satu platform yang disyariatkan untuk untuk memberitahu jihad, irsyad, nasihat-nasihat, tunjuk kepada umat, dilihatkan perkara yang menimpa umat, masyarakat secara lokal lah, walaupun bukan secara global, kemudian diperbetulkan, dirawat. Jadi tak mungkin khutbah itu boleh distandardizekan semua tempat, semua masjid, mustahil. Itu menyalahi maksud daripada khutbah. Mekah punya khutbah, Madinah punya khutbah, Singapura punya khutbah, tak boleh sama lah. Bahkan di kawasan barat, kawasan timur, kawasan selatan dan sebagainya pun tak sepatutnya sama, kecuali memang keadaannya sama. Jadi harus disesuaikan. Isu-isunya berbeza-beza. Dan tak seharusnya khutbah dah diciptakan dulu supaya dibaca sebelum khutbah. Dah tak ada dia punya elemen nak dengar lagi. Saya dah tahu, dah baca. Dan kemudian selepas tu pun diciptakan lagi supaya orang boleh baca. Jadi orang pun bila khutbah, tutup mata lah. Tutup mata maknanya tutup apa lagi? Tutup telinga. Sebab apa? Dia tahu kalau dia terlepas pun dia boleh dia boleh catch up. Dia boleh tengok kat internet. Jadi ada maksud-maksud negatif dalam hal ini. Sedangkan kita disuruh bila masuk solat, masuk saat yang pertama dapat gini, saat kedua dapat gini, 3, 4, 5 ke lah. Sampai saat yang keberapa, tak dapat apa-apa. Telur pun tak dapat. Nah, kemudian bila duduk dah lepas solat 2 rakaat, dia suruh duduk, tak boleh bergerak, tak boleh main batu, main karpet, apa semuanya, duduk. Berapa jam tu, kalau khutbah tu kalau 1 jam macam mana, cuba ingat, 1/2 jam lama. Awak sekarang boleh duduk tak? Tak gerak, tak apa semuanya. Saya kasi awak 2 minit, awak tak boleh tahan. Lepas tu imam ni bercakap macam mana, cakap baca saja teks, tak ada apa dikatakan tu penghayatan dan sebagainya. Ini macam mana boleh dapatkan kesan? Nah, baik, kita sambung sampai ke tanganmu bahawa dia mendahulukan yang kanan, itulah yang disunatkan. Sampai ke siku, ini dalam hadis kata ilah pada dasarnya adalah bererti hingga hujung, tetapi terkadang pula digunakan dengan makna ma'ah, yakni bersama man ansari ilallah. Dan hadis tadi telah menerangkan bahawa inilah yang dimaksudkan. Jadi itu menunjukkan tak boleh ada tafsiran lain untuk kalimat ila ke siku, maknanya bersama siku. Sebab Nabi SAW terangkan demikian. Sebagaimana dalam hadis Jabir, beliau sallallahu alaihi wasallam memutar-mutarkan air atas kedua sikunya. Tapi hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Dan dikeluarkan dengan sanad hasan pada sifat wudu Uthman, bahawa dia mencuci kedua tangannya hingga kedua siku, hingga dia mengusap hujung-hujung kedua lengan, hujung kedua lengan siku, hingga kedua siku, hingga dia mengusap hujung-hujung kedua lengan. Dan menurut Al-Bazzar Al-Tabarani dari hadis Wa'il Ibn Hujr pada sifat wudu, dan beliau mencuci kedua siku hingga melewati siku, lebih daripada siku. Hadis yang sahih. Dan dalam Al-Tahawi dan Al-Tabarani dari hadis Ka'labah dan Abbad dari ayahnya, kemudian dia mencuci kedua sikunya hingga air mengalir di atas kedua sikunya. Di hadis-hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ishaq bin Rahawai berkata, ila dalam ayat di atas mengandung makna al-ghariyah, hingga ujung saja, dan mengandung makna ma'ab bersama. Maka sunnah menjelaskan bahawa ia bermakna ma'ab, iaitu bersama. Jadi ada dua makna, kita tafsirkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafi'i berkata, saya tidak mengetahui adanya perbezaan mengenai maksudnya kedua siku pada saat wudu. Siapa cakap tak ada khilaf? Imam Syafi'i. Aku tidak mengetahui adanya khilaf tentang masuknya dua siku ketika wuduk. Dengan ini maka anda telah mengetahui bahawa dalil telah menegaskan masuknya siku. Az-Zamakhsyari, siapa Az-Zamakhsyari? Ulama bahasa, juga seorang ahli tafsir, ahli tafsir Al-Kasyar, Az-Zamakhsyari. Tapi mazhab dia teruk, mazhab dia Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah lagi, Mu'tazilah teruk dia. Tapi dia baik, baik dari sudut apa, dia pandai sembunyikan bid'ah dia. Jadi kalau kita baca tafsir dia, tak berapa nampak sangat dia Mu'tazilah. Tapi secara halus. Sebab tu dah dicetak kitab Az-Zamakhsyari, Kasyar ni, bersama dengan tahqiqnya, ditunjukkan mana-mana tempat mazhab Mu'tazilah dalam tafsirannya. Dan kedua, beliau ini amat lemah dalam hadis. Kerana Mu'tazilah selalunya lemah dalam hadis, jadi dia bawa, banyak bawakan hadis-hadis yang amat lemah, palsu dan sebagainya. Jadi di bawah tu Ibn Hajar Al-Asqalani ada juga tahqiq kitab Al-Kasyar. Tapi kita boleh baca lah, kalau kita ada asas, kita boleh baca, kerana beliau ni bagus daripada sudut bahasa. Lafaz ilah secara mutlak mengandung makna al-ghayah, yakni had sampai. Adapun masuknya kedua siku dalam hukum yang wajib dibasuh atau tidak harus berdasarkan dalil. Jadi dia kata dalam bahasa ilah tu sampai ujung aja, tak mesti termasuk sekali yang ujung tu. Jadi kalau nak katakan yang ujung itu kena basuh sekali, perlu pada dalil. Kemudian dia menyebutkan beberapa contoh hal tersebut daripada sudut bahasa sebab dia ahli bahasa. Dan anda telah mengetahui bahawa di sini telah tegak dalil atas masuknya siku untuk masuk bahagian yang dibasuh. Kenapa kita panjang-panjang cerita tentang adakah siku wajib dibasuh ke tidak? Siku termasuk dalam tangan yang wajib dibasuh ke tidak? Ada khilaf juga dalam hal ini? Jawabnya ada, saya tak sebutkan minggu lepas. Mereka yang mengatakan siku tidak wajib dibasuh adalah ulama-ulama Zahiri, Ibn Hazm dan lain-lain lagi. Mereka kata Allah telah berfirman, cucilah tangan kamu sampai ke siku, sampai ke siku, siku tak masuk, kata mereka zahirnya. Itu fahaman mereka. Sebab itu ulama dan kitab-kitab panjang lebar membahaskan tentang hal ini untuk menolak mazhab mereka. Kalau tangan kodong separuh, pergelangan tangan tak ada, bukan pasal dia curi lah, pasal dia apa ni, ada apa, sikit kecing manis ke, macam mana dengan kau tu? Dia basuh mana yang tinggal ke, tak payah basuh terus tangan? Mana yang bilin, ha? Okey. Kalau tangan terpotong sampai ke siku, sampai dekat apa ni, joint ni, dia cuma ada apa ni, lengan ni je, baru sampai ke bawah, tak payah basuh ke, kena basuh? Nak basuh apa? Basuh hujung tu, hujung tu, kepala, kepala siku tu. Sebab apa? Kepala siku tu sebenarnya termasuk dalam dalam tangan. Kalau atas sampai atas, na'udzubillah, tak payah. Nak action-action nak tu pun tak payah lah, tak ada lagi. Tak ada benda nak apa, nak nak basuh. Jadi kita kiaskan ni dalam semua anggota badan. Sebab kita diperintahkan untuk melakukan apa yang kita mampu. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tu. Fattaqullaha mastata'tu. Iaitu itulah kita mampu, belenya kita sapu belenya. Siku dia, kepala dia masih ada lagi, kita basuh. Kalau telinga kena potong, kita basuh belenya. Semua orang macam tu, kaki dan seterusnya. Ustaz. Kalau tangan palsu, tangan palsu. Allah SWT suruh basuh tangan. Tangan apa dia suruh sapu basuhnya? Tangan, tangan betul lah yang Allah cipta kan. Jadi kalau tangan palsu tu, tangan apa, stem cell punya tu, kena tak? Kena lah, saya tumbuh dari dalam juga mereka. Jadi tangan palsu tak payah. Kita sambung. Jadi tiga kali, kemudian yang kiri demikian juga. Yang ini basuh tangan tiga kali, tiga kali. Maksudnya hingga siku tiga kali. Kemudian dia mengusap kepalanya. Jadi ini penting. Masahum mamasahar ra'asahu. Hal ini sama dengan ayat dalam menggunakan ba'asumah masahar jiraksihi. Ya. Sama dengan ayat tamsahu jiru'usikum. Tapi Nabi SAW sapu semuanya sekali. Baik, pembahasan di sini hal ini sama dengan ayat dalam menggunakan huruf ba sedang masaha, yakni fi'il mengusap, membutuhkan objek basuh apa benda, apa yang kena basuh. Baik, kepala. Kita boleh kata masaha ra'sahu, kita boleh kata masaha bi ra'sihi. Jadi ra'sihi lepas ba tu pun dia punya mahal dia ataupun kedudukannya adalah yang objek yang dibasuh mahalun bihi. Jadi sama bersamanya maupun secara sendirian. Ini masalah bahasa. Al-Qurtubi berkata huruf ba di sini li ta'diyah, boleh dihapus dan boleh disebutkan. Al-Qurtubi ulama tafsir daripada mazhab Maliki. Sebab itu dibawakan pendapat-pendapat mereka, sebab mereka ahli dalam tafsiran Al-Quran. Ada yang mengatakan bahawa ba di sini untuk memberikan faedah makna yang dikandungnya, bahawa ghusl, yakni mencuci secara bahasa menunjukkan yang dicuci, dan mashu mengusap secara bahasa tidak menunjukkan yang diusap. Apa maknanya? Maka jika seorang berkata imsahu ru'usakum, usaplah kepalamu, niscaya sudah cukup mengusapnya dengan tangan tanpa air. Betullah, kalau sapu kepalamu, sapu walaupun tanpa air. Seolah-olah dia mengatakan wamsahu biru'usikumul ma'a, usaplah kepala kamu dengan air. Jadi bab tu kata Qurtubi ini faedahnya gunakan apa untuk sapu. Jadi ini termasuk al-qalb, jumlah yang terbalik ataupun dibalik. Asalnya adalah imsahu bil ma'i ru'usakum, usaplah dengan air kepala kamu. Tafsiran ini kita memang tak mahir lah. Sebab ni masalah bahasa. Ya, Imam Qurtubi memang mahir dalam hal ini. Jadi dia tafsirkan makna sapulah kepala kamu tu dengan bi tu maknanya bukan sebahagian kepala, semua kepala, tapi dengan apa? Dengan air. Jadi tujuan penerang kita membawakan pendapat ini. Baik, tafsir hadis. Para ulama berbeza pendapat. Apakah wajib mengusap seluruh kepala atau sebahagiannya? Mereka berkata ayat di atas tidak menunjukkan kedua hal tersebut secara khusus. Jadi ayat tak katakan sapu semua kepala dan tak katakan sapu sebahagian kepala. Dia cuma kata sapu kepala. Oh, ini betul kan itu? Sapu kepala maknanya sapu sebahagian ke sapu semua? Itu asal dari bahasa. Kalau orang kata dengan awak sapu kepala, adakah dia maksudkan sapu semua kepala ataupun sebahagian pun dah cukup kepala dia? Ha. Pukul orang ini, adakah pukul satu badan atau pukul kat mana, debit mana-mana orang pukul? Ha, itu yang masalah. Jadi ada dua pendapat lah. Pendapat yang pertama ni, banyak pendapat. Pendapat pertama kata dia tak ada, secara bahasa tak ada spesifiknya. Dia tidak menunjukkan kedua hal tersebut secara khusus. Sebab firmannya dan sapulah kepalamu mencakup seluruh kepala atau sebahagiannya. Ayat tersebut tidak menunjukkan bahawa harus seluruhnya dan juga tidak sebahagiannya. Okey, itu kita ingat satu pendapat. Kemudian akan tetapi yang berpendapat bahawa sah mengusap sebahagiannya, dia berkata sesungguhnya as-sunnah telah menjelaskan salah satu dari dua kemungkinan dari kandungan ayat di atas, iaitu yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah dari hadis Atha' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu membuka sarban dari kepalanya dan mengusap bahagian depan kepalanya, yakni sahaja. Nah, ini pemasak. Ini dari Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i kata tak wajib sapu semua kepala. Maksud sapu kepala tu sebahagian pun dah cukup. Semua lagi bagus, tapi sebahagian dah sah dah. Antara dalilnya ni dia. Hadis apa? Nabi SAW pakai sarban, dia buka sarban, dia sapu bukan semua kepala, dia sapu depan saja. Tapi hadis ini teruskan mursal. Mursal maknanya terputus antara apa dengan Nabi SAW. Ada sahabat yang tak disebutkan. Tetapi menjadi kuat hadis mursal ini dengan disebutkan secara marfu' dari hadis Anas. Ni kaedah digunakan oleh Imam Syafi'i. Kalau ada hadis mursal memang tak boleh. Tetapi kalau ada diriwayatkan daripada jalan lain secara marfu', maka mursal itu boleh diambil, dia boleh dikuatkan. Jadi ini memang mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Permasalahannya hadis yang marfu' ini da'if. Jadi da'if campur dengan da'if. Berapa da'if saya tak cek lagi lah. Tapi zahirnya nampak ini bukan perbuatan Nabi SAW. Ada lemah. Sebab dia berlawanan dengan hadis Mughirah bin Syu'bah, di mana Nabi SAW tak buka sarban. Bila ada sarban, dia tak buka. Dan dia sapu seluruh kepala. Baik, hadis ini meskipun sanadnya ada perawi yang tidak dikenal identitasnya. Ini terjemahan yang agak terlampau, agak tak tepat lah. Majhul bukan perawi yang kita tak kenal identitinya, nama dia siapa, bapa dia siapa, tinggal kat mana. Majhul dalam mustalah hadis, kita kenal nama dia, bapa dia, kita kenal dia siapa, tapi kita tak jumpa riwayat daripadanya melainkan satu riwayat. Dan kita tak jumpa orang menyebutkan tentang kedudukannya, adakah dia dipercayai ataupun da'if. Itu dinamakan majhul. Kecuali yang dimaksudkan ni majhulul ain, terus tak kenal orangnya. Dan orang kalau majhul tak tahu ni, boleh tak ambil hadis dia? Jawabnya tak boleh, sebab mungkin dia lemah, pembohong pun mungkin. Mungkin dia apa ni, sengaja memasukkan hadis. Baik, tetapi keduanya diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur seorang ulama, ada kitab dia, kitab hadis dia, dari hadis Uthman mengenai sifat wuduk, bahawa dia mengusap bahagian depan kepalanya. Padanya terdapat perawi yang diperdebatkan. Jadi yang penting semuanya ada masalah. Semua riwayat-riwayat Nabi SAW satu separuh saja daripada kepala lemah. Itu hakikat mazhab Syafi'i. Telah ditegaskan dari hadis Ibnu Umar bahawa cukup dengan mengusap sebahagian kepala. Ada pula hadis daripada Ibnu Umar bahawa cukup mengusap sebahagian kepala. Ini Ibnu Umar yang mengatakan demikian. Dikatakan oleh Ibnu Munzir dan yang lainnya, dan tidak diingkari oleh seorang pun dari sahabat. Ini semua harus apa ni, diperhatikan. Di antara ulama ada yang mengatakan jika hanya mengusap sebahagian, maka harus disempurnakan dengan mengusap di atas sarban, berdasarkan hadis Mughirah akan datang dan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hujah mereka kenapa tak perlu sapu semua kepala, sebahagian pun dah sah. Pertama, dia tersebut apa? Khilaf tentang bahasa. Adakah sapu kepala semua ataupun sebahagian? Jadi minimum lah yang diambil oleh sebahagian ulama. Baik. Kedua, mereka mendapati ada riwayat-riwayat walaupun dia lemah, mereka anggap dia sebagai kuat juga, jadi hujah. Bahawa Nabi SAW hanya sapu separuh. Jadi itu dari mereka lah yang utama. Dalam riwayat ini tidak disebutkan mengusap dengan berulang. Riwayat Uthman ni tak diusapkan Nabi SAW sapu kepala sampai dua kali ataupun tiga kali, sebagaimana disebutkan pada yang lainnya. Ada riwayat-riwayat lain yang mengatakan Nabi SAW sapu tiga kali. Riwayat Abu Daud. Meskipun juga tidak disebutkan secara berulang pada berkomor-komor, sebagaimana yang telah anda ketahui, komor-komor pun tak sebut tiga kali. Tapi dalam riwayat lain ada. Dan tidak disebutkannya berarti tidak terdapat dalil padanya, dan akan disebutkan komentar mengenai hal tersebut. Ini usul Imam Sana'ini. Kalau tak ada, tak disebutkan berapa kali, asalnya tak boleh buat. Asalnya tak ada dalil. Bukan kalau tak sebut, tak bermaknanya tak boleh buat. Terbalik eh. Dia salah daripada usul fiqh dia, dia punya hukum nanti lain. Lagi sekali, kalau tak disebutkan berapa kali, asal dia boleh buat ke tak boleh buat. Ada dua pendapat. Satu kata, kalau tak disebutkan berapa kali, asalnya satu kali. Tak, sebab tak ada dalil membolehkannya. Ini masalah ibadat. Kita hanya boleh melakukan suatu dalam ibadat bila berdasarkan dalil. Kemudian pendapat kedua kata, kalau tak sebut, tak bermaknanya tak boleh. Sebab apa? Kita boleh anggapkan bahawa ini hanya riwayat yang apa tu, yang menunjukkan apa ni wajib saja. Kemudian yang sunatnya kita boleh kiaskan dengan anggota badan lain sebanyak 3 kali dan sebagainya. Ha, itu sebab mereka ada khilaf. Dan yang lebih kuat adalah lagi tak sebutkan berapa kali, asalnya tak boleh. Sebab ini masalah ibadat, tak boleh kias. Betul atau tidak, masalah wuduk, masalah ibadat tak boleh kias, tak boleh masuk akal. Walaupun dasarnya berwuduk tu taharah, membersihkan badan, tapi kita tahu bahawa kadang-kadang yang apa kita yang kita basuh ni bukan semua satu badan. Kadang-kadang tak kotor yang kita basuh. Betul ke tidak? Kemudian wuduk ni boleh batal walaupun tak keluar apa-apa najis pun. Buang angin pun boleh batal. Kalau ada orang sentuh lagi perempuan yang bukan mahram pun batal, tak ada kena-mena dengan najis. So menunjukkan bahawa dia bukan satu perkara yang boleh masuk akal, tak boleh kias. Maknanya kita tunggu wahyu cakap apa, kita ambil. Tak ada wahyu, tak boleh buat. Jadi itu lebih kuat daripada satu sudut. Kemudian lafaz ke hadis Uthman tadi, kemudian dia mencuci kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali. Di komentari sebagaimana halnya pada lafaz mencuci tangan kanannya hingga siku. Ya, ini adakah apa tu buku lali tu termasuk dalam kaki ke tidak? Pembahasannya sama macam masalah tangan dan siku. Akan tetapi batasan mengenai siku telah disepakati, berbeza dengan kedua mata kaki yang masih diperdebatkan. Kalau nak ambil khilaf macam mananya lemah pun kita nak ambil. Bab kaki ni, adakah kaki yang nak dibasuh ni ada sampai buku lali ke tidak? Tapi kalau bab tangan, semua tahu siku tu apa. Tak ada khilaf di kalangan ulama mana-mana pun siku tu apa. Mereka tahu siku tu apa. Tapi buku lali ni, Ka'bah ni, ada khilaf. Ka'bah ni mana satu? Baik. Ada pun pendapat yang masyhur adalah tulang yang tumpu pada pertemuan betis, yang kita tahu buku lali kita. Jadi ada berapa ka'ab dalam satu kaki? Ada 2. Satu sebelah luar, satu sebelah dalam. Itu join tu nak sampai ke apa ni? Kaki betis. Itu yang masyhur. Dan inilah pendapat majoritas ulama, bukan semua ulama pun. Diceritakan dari Abu Hanifah dan Al-Imamiyah, ini Syiah, bahawa tulang yang terdapat pada punggung kaki tempat tali sandal, tali selipar. So, orang pakai selipar, ada tali kan nak ikat tu kan? Ha, itu kan ada tulang terkeluar, maknanya tempat buat banana kick lah, main bola tu. Ha, yang itu orang kata Ka'ab. Diceritakan dari Abu Hanifah, ini tanda bahawa apa? Belum pasti lagi betul ke Abu Hanifah cakap macam ini. Tapi Al-Imamiyah memang betul. Orang-orang Syiah memang kata kaki sampai dekat mana tu? Dekat depan lah, bukan sampai buku lali. Dalam masalah ini terdapat diskusi dan pembicaraan yang panjang. Dalam Asy-Syarah dia berkata dalil yang paling jelas maksudnya untuk pendapat jumhur adalah hadis An-Nu'man bin Bashir mengenai sifat saf dalam solat. Maka aku melihat seorang di antara kami melekatkan tumitnya pada tumit yang lainnya. Tumit tu kita baca apa? Ka'ab. Jadi mana yang melekat? Mereka katakan yang untuk jumhur lah bahawa yang melekat tu adalah buku lali yang melekat bila kita diri dalam saf. Tapi ini pun masih boleh dipertikai kan? Sebab bukan yang itu je yang kita lekat kan? Kadang kaki dengan kaki yang apa? Yang depan tu pun, ini pun yang melekat. Jadi masih belum cukup kuat lagi dah hadis ini. Saya katakan tidak asing bahawa tidak ada hujah padanya. Kerana yang menyelisihinya akan berkata, saya menamainya tuik, saya menamakannya tumit. Dan tidak menyelisihi kalian padanya. Akan tetapi saya katakan bukan itu yang dimaksudkan pada ayat wuduk. Kerana Ka'ab adalah nama bagi organ tubuh yang menonjol yang terdapat pada punggung kaki. Yang dimaksudkan pada hadis Nu'man bahawa ia menamakan Ka'ab yang menonjol sementara tidak ada perbezaan atas penamaannya. Dan kami telah menerangkannya pada catatan kaki dalam kitab Tauhun Nahar tentang rajihnya mazhab jumhur, dan kami telah menyebutkan dalil-dalilnya di sana. Jadi yang rajihnya adalah buku lali, sebab bila Allah SWT terangkan tentang basuh tangan, fa'usilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi marafiq ini plural banyak, maknanya tiga ke atas. Okey. Tapi bila suruh basuh kaki, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dia tak cakap ilal ki'am. Ka'bain maknanya dua, menunjukkan bahawa setiap kaki tu ada dua buku lali, dua tulang yang jadi tak ada lain, tak bukan melainkan apa? Buku lali yang kita faham tu mata kaki tu. Yakin? InsyaAllah lah, tu yang boleh empat. Sebenarnya tak ada khilaf tau. Sebenarnya Abu Hanifah pun tak cakap seperti Syiah. Yang kata macam ni hanya Syiah saja. Jadi mereka bila ambil wuduk, kalau kita perhatikan kat Mekah ke kat Madinah nanti, mereka very careful, hati-hati, tak mau basuh lebih daripada apa? Tempat tulang kaki tu je. Dia tak mau naikkan atas sampai macam itu ke. Jadi ini tentu kesalahan dengan apa ni? Dengan as-sunnah. Dan yang kita ada hadis, Nabi SAW nampak ada sahabat bila ambil wuduk, ada sedikit aja tak kena, dia letumitnya. Nabi SAW apa? Kata waizulil aqawi minan nar, apa ni, celaka, binasalah tumit-tumit kaki tu dari apa ni, dalam api neraka ataupun dikenakan api neraka. Kemudian lafaz hadis, kemudian yang kiri demikian pula, yang dari Uthman tadi, iaitu sampai mata kaki tiga kali. Kemudian dia berkata, iaitu Uthman, aku melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini. Lanjutan hadis tersebut, maka ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian solat dua rakaat dengan jiwa yang tenang dan khusyuk pada kedua rakaat tersebut, maka diampuni dosa yang telah ia lakukan. Lanjutan hadis ini tak disebutkan dalam kitab kita. Ibnu Hajar tak bawa yang ini. Kenapa? Sebab yang ini tak ada kaitannya dengan hukum. Imam Ibnu Hajar sekolah ini bawa hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum saja. Jadi dia tak bawa keseluruhan lafaz hadis pun. Dia cuma bawa tempat dia je. Kata kalau orang yang hafal buku ni, buku Bulughul Maram ni, hadis-hadisnya, dia akan dapat bahagian hukum. Itu faedahnya. Kalau bawa semua, mungkin apa ni, terlampau panjang sangat. Jadi, lanjutan hadis menunjukkan fadilat berwuduk seperti wuduk Uthman ini. Bahawa ni wuduk Rasulullah SAW. Dan fadilatnya, kemudian dia solat dua rakaat, lafaznya la yuhadithu fihima nafsahu, maknanya dia tidak berkata-kata dengan hatinya dalam solat dua rakaat, maknanya tenang dan khusyuk. Apa fadilatnya? Diampuni dosa yang telah dilakukan. Kata Imam Sunani, iaitu tidak terlintas dalam jiwanya urusan dunia. Kalau urusan akhiratnya mana? Dalam hatinya ketika dia sembahyang dua rakaat, cerita tentang apa? Akhirat, pahala dapat ni, dapat tu, masih boleh lagi ya? Boleh tak? Yang tak boleh adalah urusan dunia. Urusan agama? Boleh. Sebab apa, ada satu riwayat, tapi boleh diperiksa lagi. Umar radhiyallahu anhu sedang jadi imam di Madinah. Tengah-tengah solat, dia kata, dia pergi, wahai syariah, kepada bukit atau sebagainya, macam tu lah. Dalam riwayat itu, kisahnya bahawa sebahagian sahabat sedang keluar berperang, sedang berperang. Umar bin Khattab ketika solat, dia nampak peristiwa peperangan itu. Live lah kita katakan. Dan dia nak kasih tahu kepada orang-orang Islam, mujahidin itu, supaya pergi kat arah situ. Jadi dia cakap dalam apa ni? Dalam solat ni. Orang pun heran. Jadi, dalilnya apa dia? Uthman bin Affan dalam solat bukan hanya cakap-cakap dalam hatinya, dia cakap lagi lah. Kenapa? Tak batal. Jadi kata ulama, ini bukan urusan dunia. bukan urusan akhirat tapi di urusan apa? Agama, urusan umat. Jadi boleh. Wallahualam, tapi riwayat ni masih boleh diperiksa. Sebab orang-orang sufi suka cerita lah, cerita macam ni. Boleh nampak macam-macam, boleh teropong lah, teropong. Ada gomor-gomor dia, dia tutup mata, dia tutup muka aja, dia boleh nampak kat rumah awak siapa duduk kat kabinet, siapa duduk dekat apa, dekat dalam almari. Dia boleh nampak siapa duduk kat pasuk bunga. Saya bukan nak takut-takut dengan awak lah. Jadi dia suruh ambil air, baca-baca, dia kata simbah kat situ, simbah kat sini. Ada orang percaya ya? Jadi maksud di sini adalah urusan dunia dan segala yang tidak ada kaitannya dengan solat. Kalau ada kaitan dengan solat, apa? Fikir-fikirkan imam baca apa contohnya, ataupun apa yang dia baca, tafsiran ayat yang dia baca, tak pasal. Jika godaan itu datang namun dia melawannya, maka dimaafkan. Godaan mesti ada, ya? Macam-macam perkara yang menyerang kita, mula dia kita sebut Allahu Akbar. Tapi tak semuanya apa ni, perkara yang salah, ia dimaafkan kalau kita lawan dan tidak dianggap tergoda jiwanya. Kalau kita buat macam itu, kita tetap khusyuk dan kita dengan solat itu, dengan wuduk itu, diampunkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Amat mudah saja, ya, hapuskan dosa. Wuduk betul-betul macam tadi, solat dua rakaat khusyuk. Adakah mesti solat apa ni, sunat tertentu, sunat solat wuduk? Tidak. Solat dua boleh, solat tahiyatul masjid boleh, solat qiyamul lail boleh, terawih boleh, solat subuh boleh. Janji dua rakaat. Sebab Nabi kata apa? Solat dua rakaat. Kalau ada solat tiga rakaat, ni mana? Maghrib. Kalau ada solat empat rakaat, dapat juga? Dapatlah, empat. Empat lebih daripada dua. Jadi dua kalau dapat empat, mesti dapat. Macam tu, eh? Sebenarnya, kata ulama, Nabi SAW sebutkan dua rakaat, bukan mesti dua rakaat, sebab biasanya, minimum orang solat sunat dua rakaat. Kalau ada solat empat rakaat, tak apa, witir. Kita ada kaedah bahawa kalau lafaz hadis ke ayat itu yakhruju makhrajal ghalib, dia sebenarnya menunjukkan keadaan yang ghalib, yang biasa. Jadi dia tidak boleh mengkhususkan. Dia tak boleh mengkhususkan. Kita telah bahaskan tentang apa? Jilatan anjing. Anjing jilat dekat bekas air. Kalau bekas makanan macam mana? Sama lah. Baik, perlu diketahui bahawa hadis di atas menunjukkan bahawa anggota-anggota wuduk yang diatafkan dengan kata tumma dilakukan secara berurutan sebanyak 3 kali, tetapi tidak bererti wajib, kerana hanya sifat perbuatan yang mendapat keutamaan, yakni fadilat, dan tidak bererti solatnya tidak sah, kecuali jika dengan sifatnya dan tidak dengan lafaz yang menunjukkan wajibnya sifat tersebut. Maksud di sini, Uthman bin Affan radhiyallahu an, wuduknya tiga kali kan? Nah, zahirnya dia kumur-kumur pun tiga kali lah, sebab dia riwayat lain. Kemudian sapu kepala satu kali. Kemudian Nabi SAW kata, siapa wuduk macam ini, solat dua rakaat dengan khusyuk, diampunkan dosanya. Tapi ini tak bermakna bahawa mesti kita wuduk tiga kali. Tetapi kalau tak dapat fadilat dihapuskan dosa, hendaklah kita wuduk isbah macam ini. Yang ini kita wuduk dengan tiga kali. Kalau sekali je tak dapat, ini galakan untuk kita wuduk secara sempurna. Tapi kalau sekali, tetap sah. Kemudian mengerjakannya secara berurutan dibantah oleh Hanafi. Adakah wajib kita basuh anggota badan itu berurutan? Mereka berkata tidak wajib, mazhab Hanafi. Melakukannya dengan 3 kali tidak wajib juga menurut ijma'. Okay, masalah yang tadi adalah tartib, adakah dia wajib ataupun tidak. Hanafi kata tak wajib. Janji kita basuh semua anggota wuduk tu, apa style pun tak apa. Ada pun jumhur kata wajib tertib dalam membasuh anggota wudu. Antara dalilnya adalah zahir Quran macam tu. Kemudian Quran memasukkan anggota yang disapu di tengah-tengah apa? Dua anggota yang patutnya yang dibasuh. Fasilu wujuhakum, kepala apa ni, muka. Kemudian basuh tangan. Kemudian diselangi dengan apa ni? Dengan sapu kepala. Asal dia basuh semua lagi senang daripada basuh campur dengan sapu. Satu lagi adalah wajah. Kita bila dah basuh, yang lebih dekat dengan wajah kepala, bukan tangan nak ikut kan? Patutnya terus sapu kepala lepas basuh wajah. Kenapa disuruh tangan dulu baru naik balik kat kepala, kemudian baru kaki? Menunjukkan bahawa ini adalah perkara yang ta'abudi, yang disuruh kita ikut perintah saja. Jadi wajib kita mengikut tertib. Dalil yang menyatakan tidak wajibnya, ini tiga kali, adalah hadis-hadis menyebutkan dengan jelas bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk dua kali, satu kali. Ini hadis sahih dalam riwayat Muslim. Sebahagian anggota wuduk tiga kali dan lainnya tidak pun ada juga. Dan disebutkan dengan jelas dalam wuduk beliau yang dilakukannya dengan satu kali bahawa Allah tidak menerima salat tanpa dengannya. Jadi minimum adalah satu kali. Jadi kita tak boleh marah orang kalau dia nak berwuduk sekali saja ataupun dua kali, atau ada yang tiga, ada yang dua, tak terpesar. Yang afdahlah tiga kali. Kemudian terdapat perbezaan pendapat mengenai wajibnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ini masalah yang besar juga. InsyaAllah kita sambungkan, insyaAllah. Assalamualaikum. Pembahasan kita baca syarah Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hadis Uthman radhiyallahu anhu. Di dalam muka surat 99 dia berkata, terdapat perbezaan pendapat mengenai wajibnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, yakni madmadah dalam al-istinsyar. Kerana terdapat di dalam hadis Uthman bahawa beliau sebelum memulakan berwudu telah berkumur-kumur dan istinsyak dan istinfar, mengeluarkan air daripada hidung. Adakah perbuatan ini menunjukkan wajib kita melakukannya di dalam wudu? Jika kita tidak lakukan, kita berdosa. Jadi di sini masalahannya, adakah berkumur-kumur dan istinsyak itu wajib ataupun tidak? Apa makna wajib? Kita diperintahkan untuk melakukannya. Kalau tak buat, berdosa. Adakah maknanya itu kita tak buat, tidak sah? Adakah maknanya kalau wajib tu kita tak buat, tak sah? Lepas tu kita kena faham sikit istilah-istilah fikih ni. Wajib maknanya diperintahkan secara berat, secara pasti, jazm. Dan kalau kita tidak buat, maka kita berdosa. Adapun sama ada dia membatalkan atau tak membatalkan ibadah itu, itu tidak semestinya. Itu dilihat daripada perkara lain. Adapun perkara yang mana kalau kita tidak lakukannya, maka dia tidak sah, itu dinamakan syarat. Dinamakan apa? Syarat. Jadi kalau tak cukup syarat, contohnya tidak sah. Jadi itu kita kena hati-hati dalam hal ini. Jadi ada yang berpendapat keduanya wajib berdasarkan perintah keduanya dalam hadis Abu Dawud dengan sanad sahih. Jadi ada pendapat mengatakan wajib kumur-kumur dan masuk air dalam hidung. Dalilnya adalah perintah dalam hadis. Jadi Nabi SAW perintahkan. Sebab kita dah katakan tadi, jumhur ulama mengatakan bahawa setakat perbuatan Nabi SAW tidak menunjukkan dia wajib. Mesti ada dalil tambahan. Seperti apa? Ada perintah menunjukkannya. Jadi ada pula perintah dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih pula tu. Dan beliau bersabda, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. dan sungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika sedang berpuasa. Jadi ada perintah ke tidak ni? Sungguh-sungguhlah lagi, bukan perintah masukkan air dalam hidung saja, disuruh mubalaghah, memperbanyakkan. Jadi ini dalil bagi mereka yang mengatakan berkumur-kumur itu wajib, masukkan air ke dalam hidung wajib, jika tak buat berdosa. Kemudian ada kedua adalah, dan bahawa beliau, ini Nabi SAW selalu melakukannya dalam semua wuduknya. Jadi dalil mengatakan dia wajib adalah muwazabah. Dalil muwazabah maknanya Nabi SAW sentiasa melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Macam mana kita nak tahu Nabi SAW selalu melakukannya, tak tinggalkannya? Kena lihatlah riwayat-riwayat. Jadi ini satu perkara yang amat sulit sekali nak tahu bahawa Nabi SAW tak pernah tinggalkan contohnya. Perlu kepada mengkaji hadis. Dan ini dua dalil ini ataupun adalah daripada satu, daripada usul fiqhnya. Usulnya adalah kalau ada perintah dia wajib, kalau tak ada perintah pun kemudian Nabi SAW sentiasa lakukannya pun tak pernah tinggalkan pun dalil dia wajib. Ini adalah mazhab ulama hadis, mazhab Hanbali. Itu dia. Yang lain berpendapat, ya, ini ulama lain berpendapat bahawa kumur-kumur hukumnya sunnah berdasarkan hadis Abu Daud dan Ad-Darqutni. Di dalamnya disebutkan bahawa tidak sempurna salat seorang kamu hingga dia menyempurnakan wudu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia mencuci wajah, kedua tangannya sampai siku, dan mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Beliau tidak menyebutkan berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Beliau hanya menyebutkan perkara wajib yang solat tidak diterima tanpa dengannya. Dengan demikian dapat difahami bahawa perintah tersebut menunjukkan sunnah. Jadi mana pendapat yang lebih kuat? Wajib ke tak wajib kumur-kumur masuk air dalam hidung? Wajib ke sunnah? Sunnah. Sebab hadis yang kedua tu pun sahih juga. Bawah lihat Syekh Al-Bani mensahihkan hadis tersebut. Jadi minimum adalah apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, iaitu empat anggota wuduk saja. Muka, tangan, kepala dan kaki. Adapun kumur-kumur tidak termasuk. Melainkan kalau ada orang kata bahawa mulut dan hidung itu dibasuh sebab dia termasuk daripada wajah, itu tertolak. Sebab apa? Bagaimana kita boleh kumur-kumur dulu, lepas tu basuh muka kemudiannya? Kenapa kita tak buat sekaligus? Contohnya, kalau kita nak katakan dia sebahagian daripada wajah. Kedua, daripada sudut bahasa, ia dalam mulut, dalam hidung, bukan daripada wajah. Jadi wallahualam, yang jelas ya, apa yang lebih kuat, ia adalah sunnah. Kemudian mereka yang mengatakan wajib adalah mazhab Hanbali, yang masyhur daripada mazhab Hanbali. Tapi saya sudah periksa bahawa rupanya tidak juga, ada juga riwayat daripada Imam Ahmad bahawa dia tidak mewajibkannya. Jadi ada dua riwayat yang bertentangan dalam mazhab Hanbali. Jadi kalau begitu seolah-olah hampir ijma' ataupun sepakatan ulama' bahawa kumur-kumur dan masuk air dalam hidung itu tidak wajib. Itu berkenaan dengan hadis tadi. Ada lagi masalah-masalah ini, tapi kita perlu baca hadis-hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-31 berkata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahida. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Dan qala Tirmidzi innahu asahhu shay'in fil bab. Maksudnya dari Ali radhiyallahu an mengenai sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata dan beliau mengusap kepalanya satu kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bahkan At-Tirmidzi berkata sesungguhnya hadis tersebut paling sahih dalam bab ini. Jadi mengatakan sanadnya sahih adalah Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Jadi dalam riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sapu kepalanya satu kali. Seolah-olah riwayat ini mentafsirkan, kalau kita tak nak katakan menguatkan, riwayat Uthman radhiyallahu anhu masaha bi ra'sihi, dia menyapu kepalanya. Kerana di dalam riwayat Uthman tak sebut berapa kali. Dan kita dah katakan minimum satu kali, lebih nak kena ada dalil lain. Sekali kita jumpa riwayat Ali yang mengatakan Nabi SAW sapu satu kali. Sebab Ali radhiyallahu anhu pun sama juga, dia minta bekas air dan dia berwuduk. Tapi dia berwuduk selepas solat di Kufah. Maka orang hairan, apa sebab dia minta air nak wuduk? Kan baru habis solat, solat jemaah. Jadi mereka katakan ini tentu dia nak ajar kita macam mana nak berwuduk. Dan memang Ali radhiyallahu anhu berwuduk-wuduk gini pun dia kata ginilah sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam macam Uthman radhiyallahu anhu. Ini juga kan khulafa' rasyidin, bukan Uthman saja. So, khulafa' rasyidin juga mereka apa ni berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebarkan sunnah dengan perbuatan mereka. Nah. Itu zaman dulu lah eh. Zaman dulu pemerintah, khalifah, raja, semua orang alim lah. Dia jadi imam, dia boleh tunjukkan itu. Dan ni zaman sekarang kita nak suruh menteri angkat wuduk, wuduk Nabi ke solat, sifat solat Nabi. Itu ada, ada itu qualification yang apa tu, lebih sangat lah, tak, tak wajib lah. Aku pun memperbaharui wuduk bila wuduk sebelumnya belum batal. Okay, awak register tu dulu. Soalan tu, hukum tajlid wuduk, memperbaharui wuduk. Jadi hadis ini di dalam kitab mengatakan Ali radhiyallahu anhu adalah Amirul Mukminin Abdul Hasan Ali bin Abi Talib, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupunya. Beliau orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki menurut kebanyakan pendapat. Sebab ada mengatakan orang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meskipun umurnya ketika dia masuk Islam diperselisihkan. Jadi yang benarnya memang Abu Bakar As-Siddiq lelaki pertama yang masuk Islam. Awwala man aslama minar rijal, Ali radhiyallahu anhu awwala man aslama minas sibyan. Yang ini dia lelaki pertama yang masuk Islam tapi di kalangan anak-anak, umur ketika itu belum balik. Itu yang paling benar. Tidak disebutkan dalam berbagai pendapat tersebut bahawa sudah sampai 18 tahun beliau ataupun 16 hingga 17 tahun. Dan beliau mengikuti semua peperangan kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk, ketika itu dia disuruh tinggal oleh Rasulullah SAW di Madinah untuk menggantikan beliau. Dan Nabi kelihatan sedih lah, tak dapat ikut dalam perang Tabuk, lain semua dia ikut. Jadi beliau bersabda kepadanya, tidakkah engkau suka berperanan bagiku sebagaimana peranan Harun terhadap Nabi Musa. Ini hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Ini kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Apakah peranan Harun dengan Nabi Musa? So ada kisah Nabi Musa AS dia dipanggil oleh Allah SWT untuk bermunajat di Gunung Tur, Tur Sina maknanya. Jadi dia dia perintahkan abangnya Harun AS untuk menggantikannya menjaga urusan Bani Israel. Sementara dia sementara menunggu beliau pulang. Asalnya 30 hari je. 30 hari. 30 hari tak ada masalah. Bila dah tambah 1 hari, 2 hari, rupanya ada extension. Nabi Musa AS menajak dengan Allah SWT, وَتَمَّ مِقَاتُهُ 40 lailah, sampai 40 hari, dia tambah 10 hari. Jadi orang kat bawah dah gelisah. Nabi Musa tak boleh balik, dah matilah, apalah, itulah semuanya. Ataupun dia dah lupa kita, ataupun dia tak jumpa Tuhan dia. Dia kata nak jumpa Tuhan, dia tak jumpa, sesat. Nah, di situlah asal Miri, salah seorang daripada Bani Israel. Dia telah membuat patung daripada emas, patung berbentuk anak lembu. Dan macam mana tak ada buat lubang gitu, bila angin tiup macam keluar suara macam lembu sedang apa? Lembu. Kamu mengambil lembu lupa ada menguap okey. Jadi ada suara dan mereka sangka bahawa lembu ni berkata-kata. Nah, itu adalah was-was yang syaitan berikan kepada mereka. Jadi dia kata kepada orang ramai, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, inilah Tuhan kamu yang disembah. Begitu juga inilah Tuhan Nabi Musa, inilah Allah, dia kata. Tapi Musa itu lupa. Terlupa nak katakan kepada kita, ni dah Tuhan, dia pergi cari. Bagi dia Tuhan, dia dah salah tempat tadi. Alhamdulillah. Macam ini punya cakap. Kalau biasa Bani Israel biasanya, mesti sesat habis lah. Cop sesat, tak payah nak fikir dua kali tu lah. Tapi orang terima. Orang terima. Ini apa pelajaran bagi kita? Sama lah macam kita. Macam mana yang tak logik pun, macam mana punya sesat pun, orang terima tu lah. Ayah pin lain, rasul Melayu lain. Orang kata apa ni, orang ni apa ni, ada karamah lah. Dia boleh itu, dia boleh ini. Apa juga kesesatan, apa juga cerita, macam mana punya pelik pun, orang terima. Orang terima. Dan Nabi Harun AS ada. Jadi maknanya wujudnya ulama' tu. Tapi tetap mereka apa ni, mereka ikut bisikan Samiri. Akhirnya mereka sembah. Mereka sembah. Nabi Harun AS, orang-orang beriman lain tak buat apa tu. Jadi bila Nabi Musa AS balik, dia amat marah. Jadi dia campak apa ni, lauh Taurat yang didapat daripada Allah SWT. Kemudian dia tarik telinga Nabi Harun AS. Wajarab wa akhadali raksi akhihi. Ada kata raks kat sini telinga, sebab tu ada khilaf nanti tentang masalah ni, masalah telinga. Ya jurruhu ilai, ada kata janggutnya yang ditarik. Dia tarik, kenapa kau biarkan dorang macam. Jadi kata Nabi Harun ni, janganlah kau apa ni, la taqus bil yati wala bi raksi. Ini aqafu ay yaqut antaqula darrabta baina bani israila wa lam taqul qawli. Jadi jangan kau buat demikian. Aku takut kau akan kata, kalau aku tegur mereka, kemudian mereka akan berpecah belah. Nanti kau kata aku yang pecah belahkan mereka, dan kau takkan faham apa aku katakan. Jadi aku biarkan. Jadi di sini menunjukkan bahawa walaupun ada kemungkaran yang jelas mungkar, tak ada lebih mungkar daripada sembah patung kan, mensyirikkan Allah SWT. Tapi kalau dalam menegurnya, menegur mungkar tersebut mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar, sampai berperang, bergaduh dan sebagainya, maka ada waktunya kita disuruh untuk meninggalkannya. Itu yang diambil, pendekatan yang diambil oleh Nabi Harun AS. Baru Nabi Musa lah, baru masa faham. Baik. Jadi itulah peranan Ali radhiyallahu an. Bila Nabi SAW pujuk Ali radhiyallahu an, tinggal kat sini, tinggal kat Madinah, kita semua nak pergi perang Tabuk. Kau tak suka ke berperanan seperti Harun terhadap Nabi Musa AS? Ini antara dalil bagi Syiah lah, bahawa yang berhak jadi khalifah adalah Ali radhiyallahu an. Beliau diangkat menjadi khalifah sejak terbunuhnya Uthman pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Jadi Nabi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah terbunuh. Dia mati syahid pada subuh hari Jumaat di Kufah. Itu Ali radhiyallahu anhu. Beliau pun mati terbunuh 17 Ramadhan tahun 40 Hijrah. Dan wafat setelah terkena 3 kali pukulan Ibn Murjam. Semoga Allah melaknatnya, Abu Usman Ibn Murjam, seorang khawarij. Dan ada pendapat yang lain tentang ini, tentang bila dia meninggal dunia. Masa khilafahnya selama 4 tahun 7 bulan lebih beberapa hari. Tapi khilafah Ali bin Abi Talib ini memang penuh dengan fitnah, peperangan sana peperangan sini, peperangan Siffin, peperangan Jamal. Mengenai sifat-sifat dan keterangan berkaitan dengan kondisinya telah dikarang berbagai buku. Kami telah menyebutkan intinya dalam Ar-Rawdah An-Nadiyah Syarah Tuhfah Al-Alawiyah, bukan Alawiyah. Kita tahu bahawa ulama-ulama Yaman miring kepada apa? Mazhab Syiah. Tapi tak semuanya Syiah yang apa tu, yang ulu lah, yang melampau. Tafsir hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang, di dalamnya diterangkan sifat wuduk dari awal hingga akhirnya. Hadis tersebut menunjukkan yang telah disebutkan hadis Utsman. Hanya saja penulis rahimahullah, siapa penulis? Ibnu Hajar Asqalani menyebutkannya, yakni di dalam, kerana di dalamnya disebutkan dengan jelas apa yang tidak dijelaskan oleh hadis Utsman, iaitu mengusap kepala satu kali. Sedangkan di sini disebutkan satu kali. Meskipun disebutkannya dengan jelas mengerjakan tiga kali bagi anggota wuduk lainnya. Jadi asalnya kita dah boleh agak bahawa satu kepala itu hanya sekali. Sebab lain anggota semua, muka Uthman basuh tiga kali. Tangan tiga kali. Kaki tiga kali. Kepala tak cakap berapa kali. Menunjukkan bahawa kepala itu tak tiga kali lah. Tapi satu kali. Kemudian dalam hadis Ali, lagi jelas. Dia sapu sekali. Itulah sunnah. Dalam hal ini, para ulama berbeza pendapat, masih ada khilaf lagi, tentang berapakah bilangan sapuan kepala. Selepas mereka sepakat bahawa yang wajib untuk kepala bukan membasuhnya tetapi menyapunya. Jadi ijma' ulama' bahawa kita cuma wajib sapu kepala. Tak ada ulama' kata wajib basuh kepala. Apa makna basuh? Yakni basuh dengan air ya, sampai mengalir air dia. Sapu bagi sapu saja, air tak mengalir. Kelompok pertama berkata mengusap kepala adalah tiga kali, sebagaimana anggota wuduk lainnya. Apa maknanya sebagaimana anggota wuduk lainnya? Apa dalilnya? Kias. Kiaskan dengan tangan. Tiga kali tak? Jadi kepala pun tiga kali. Muka tiga kali, kepala pun tiga kali. Kaki tiga kali, kepala tiga kali. Apa yang buat kita kiaskan dengan anggota wuduk lain? Kalau kita tanya orang, kita kalau nak kias ni, mesti ada syarat lah. Syaratnya, benda yang kita nak kiaskan tu sama dengan benda ni. Sama. Jadi mereka katakan bahawa tangan anggota wuduk, kepala anggota wuduk lah. Jadi kalau tangan tiga kali, wuduk pun tiga kali. Semua dunia sama daripada sudut apa? Dulu anggota wuduk. Begitu juga wajah, begitu juga kaki. Jadi kesamaan dia dekat sini ni kias. Kemudian kerana ia termasuk bahagian darinya. Dan telah ditegaskan dalam hadis bahawa mengusap tiga kali. Dalil kedua, ada hadis lah yang mengatakan Nabi SAW satu kepalanya tiga kali. Meskipun tidak disebutkan dalam semua hadis yang menyebutkan tiga kali. Jadi mereka tahu bahawa hadis banyak, ada yang sebutkan sekali, ada yang sebutkan tiga kali. Yang lagi banyak sebutkan sekali. Betul. Tetapi janji ada tiga kali, jadi kita ambil yang banyak. Okay. Kerana telah dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadis Uthman mengenai mengusap tiga kali. Ini satu kemusykilan. Ada hadis daripada Abu Daud. Riwayat siapa? Uthman bin Affan. Riwayat tadi yang utama tu. Asalnya riwayat Uthman itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi Abu Daud mengeluarkannya dari jalur lain. Dekat situ dia satu tiga kali. Hadis Bukhari Muslim tak sebut berapa kali. Zahirnya satu kali. Tapi dekat Abu Daud tiga kali. Mana satu nak ambil? Mereka ni mengambil yang tiga kali. Kata As-Sana'ani diriwayatkan dari dua jalur. Bukan satu, dua jalur. Dan salah satunya disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah seorang ulama hadis. Ulama hadis dah sahihkan salah satu daripada riwayat ini. Dan hadis tersebut cukup menunjukkan keabsahan sunnah ini, yakni kebenaran sunnah ini. Ini disunnahkan tiga kali. Mereka tak cakap wajib pun tiga kali lah. Mereka nak katakan ini sunnah ke tak sunnah tiga kali. Baik, kelompok kedua mengatakan, okay, siapa mereka? Kelompok yang pertama yang kata tiga kali, mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i, minta maaf, Imam Syafi'i. Kelompok kedua mengatakan, yakni jumhur, tidak disunnahkan tiga kali. Jadi bukan satu yang disunnahkan tiga kali. Maknanya kalau buat tiga kali, aku hukum ya, mengikut pendapat kedua ni, bid'ah. Nah. Kenapa bid'ah? Sebab perkara yang diada-adakan dalam ibadat. Kan tak boleh dia ada dengan dalam ibadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang buat amal satu amalan yang bukan daripada urusan kami, ini benda yang baru dia ada dengan, maka ia ditolak. Jadi itu pendapat mereka. Tapi dalil macam mana? Kerana semua hadis Uthman yang sahih sebagaimana dikatakan Abu Dawud menunjukkan bahawa mengusap kepala hanya satu kali. Jadi mereka berdasarkan pendapat Abu Dawud, seorang ulama hadis juga. Dia yang riwayatkan hadis di atas tu. Perhatikan, dia riwayatkan hadis di atas yang tiga kali yang ada ulama kata sahih. Dia lepas riwayatkan itu semua, dia katakan bahawa semua hadis Uthman yang sahih. Kita tengah cerita pasal satu hadis ni, hadis Uthman. Semua yang sahih cuma menunjukkan mengusap kepala satu kali. Jadi maknanya dia melemah kan, riwayat-riwayat tiga kali. Jadi itu dalil bahawa tak disunatkan satu tiga kali. Ini amat memenatkan untuk memeriksa riwayat-riwayatnya ni. Memang capek sebenarnya, riwayat dia banyak. Sebab apa saya lihat di bawah tu, Syekh Albani dah mensahihkannya lagi. Lemah semuanya kecuali satu tu yang Ibnu Khuzaimah sahih kan. Betul. Itu pun nak katakan betul-betul hasan ataupun sahih, tak begitulah, tak begitu jelas, tak begitu kuat. Namun kalau ikut kaedah hadis, bila hadis dhaif tu banyak, dia menunjukkan bahawa asalnya ada tu. Maksudnya memang ada Nabi SAW sapu tiga kali. Kita tak cakap wajib, kita tak cakap syarat, tapi kita cakap apa? Sunnah. Jadi kalau kaedah memang macam tu. Itu yang digunakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi yang biasanya Nabi SAW melakukan satu kali mengikut riwayat yang sahih. Tetapi ulama-ulama yang tidak berpendapat demikian, yang pendapat kedua, mereka mengatakan kalaupun riwayat-riwayat itu sampai ke tahap hasan li ghairihi pun kita tolak. Sebab riwayat-riwayat ini bersalahan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Kena ingat bahawa riwayat Uthman dalam Bukhari dan Muslim, riwayat Ali yang kita baca tadi itu semua riwayat yang paling sahih dalam bab ini, mengikut Imam Tirmizi, paling sahih. Dan dia datang daripada Uthman pula. Jadi ini menunjukkan bahawa riwayat-riwayat yang mengatakan tiga kali itu lemah. Mungkin waham daripada perawi dan sebagainya. Sebab dia tak boleh sama dengan perawi-perawi hadis Bukhari dan Muslim. Dan di sinilah faedah membahagi-bahagikan hadis itu kepada sahih, kemudian bawa sikit hasan, kemudian bawa sikit hasan nilai da'if dan sebagainya. Faedahnya bila ada ta'arud, bila ada percanggahan, maka dan kita tak boleh nak ambil dua-dua sekali, maka kita jadikan apa ni, yang lebih kuat, yang lebih tinggi status hadis tersebut sebagai apa ni, yang rajih. Yang bawa sikit kita tolak. Hatta dia sahih pun Bukhari Muslim banding dengan Sunan contohnya, kita ambil Bukhari Muslim. Dan kenapa kita tak nak buat macam mereka, pendapat pertama? Kenapa kita tak nak katakan wajib sapu kepala sekali, sunat tiga kali, jadi dulu kita ambil? Kenapa kita tak buat gitu? Apa jawapan? Kan bagus kita kompromi, kan asalnya jamak lagi bagus daripada kita tarjih. Tak maaf kita sebutkan istilah-istilah ni, Uzzani dah terpaksa nak syarah dan tak sempat. Kenapa kita tarjih tak jamak kan? Kita tak gunakan semua hadis. Tiga pun kita pakai, satu pun kita pakai. Kenapa kita ambil satu ya? Jawabnya macam ni. Sebab Allah SWT ni tak ada khilaf. Bahawa Allah SWT hanya perintahkan sapu kepala, tak perintahkan basuh kepala. Sedangkan yang lain semua basuh. Menunjukkan yang wajib kita buat sapu. Tak boleh asalnya basuh. Itu pun disepakati oleh ulama. Kalau awak basuh kepala, berdosa. Bid'ah. Semua ulama cakap macam itu. Jadi apa kaitan dengan masalah kita? Sebab kalau kita sapu sekali, sapu kedua kali, apalagi sapu ketiga kali, dia dah bukan sapu. Garanti dia dah nama apa? Basuh. Dan nama cuci. Tak mungkin itu boleh jadi sunnah, boleh jadi lebih baik daripada sapu saja. Faham tak? Dia telah mengeluarkan apa ni, perintah itu daripada sapu kepada basuh, yang tidak diperintahkan. Jadi itu menunjukkan kelemahannya riwayat-riwayat apa? Tiga kali. Sapu tiga kali. Tapi kalau ada orang buat, macam kita tahu mazhab Syafi'i semua buat, kita tak bolehlah katakan bid'ah, kita tak boleh katakan sesat, bid'ah, dolalah, ulah dolalah, fitnah, masuk neraka engkau, sapu tiga kali kepala. Ya, ambil air, dia sapu kepala awak, baru tahu. Okay. Sebab apa? Lepas ni kita dah tahu, Imam Syafi'i ada dalil. Ada dalil. Dalil dia hadis juga. Hadis dia ada juga kekuatannya, banyak juga. Ada juga ulama hadis yang sahihkan ni. Macam mana? Jadi ini antara contoh masalah yang boleh khilaf, yang boleh lapang dada. Bukan boleh saja, mesti lapang dada. Siapa yang marah-marah, yang keras-keras menentang Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i dalam hal ini, dia dikira ahlu bidah. Ini bukan mazhab al-sunnah wal jamaah. Academically, teori dalam kelas, ya, ini kuat, ini lemah. Tak apa. Bila lepas tu kita ingkar sana sini, tulang saya. Ingkar dengan erti kata, kita katakan salah, suruh betulkan dan sebagainya, keras. Tapi kalau kita katakan bahawa pendapat yang lebih kuat macam ini, itu masih boleh lagi lah. Itu masih boleh lagi. Kita ajak dia ke apa, itu tunjukkan kepada yang afdal, ajak dia berbincang, itu boleh. Bukan dengan keras. Tapi kalau awak ditugaskan untuk tulis buku teks KK, lepas tu awak dah tahu mana yang sunnah, lepas tu mazhab Syafi'i buat macam ini, awak nak tulis mazhab Syafi'i juga ke? Atau nak tulis ini? Sebab tu saya malas nak, apa, nak tulis kitab untuk sekolah leceh buat ni. Apa awak buat semua tak betul. Sebab kita ada ilmu, apa kita nak guna satu. Jadi sebab itu kita tak tukar kitab. Kita tulis mazhab ni sebab dia mazhab salaf. Tapi bila kita syarahkan, kita terangkan pendapat yang kita rasa kuat, dia boleh ambil kita punya, dia nak ambil dalam buku. Itu pun ada orang tak setuju juga, eh. Okey lah. Baik. Kita teruskan. Dan bahawa mengusap itu pada dasarnya adalah keringanan. Kenapa disuruh sapu, tak disuruh basuh? Antara sebab disebutkan oleh ulama bahawa kepala itu diringankan supaya kalau supaya tidak memberatkan kalau dibasuh. Kalau basuh kepala dalam keadaan tertentu, cuaca sejuk contohnya, dia tidak boleh memudaratkan kesihatan. Tak saya awak pergi dekat tempat-tempat yang ada salji ke apa, winter awak kena basuh kepala. Banyak air kena tuang lah atas kepala. Lepas tu dia lambat nak kering contohnya, ataupun cepat kering macam di Madinah. Memang masalah betul kita kalau nak basuh kepala boleh sakit. Begitu juga dengan kaki. Kaki pun sensitif. Sebab tu kaki pun ada kadarnya boleh disapu bila kita pakai alas kaki. Ha. Jadi kalau kita dah basuh, sunat pula tu kita katakan dia dah macam cuci. Baik, dapat dijawab bahawa ungkapan Abu Dawud bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya. Ini ada orang kata bahawa Abu Dawud kata riwayat-riwayat ini macam lemah lah, sebab yang sahih cuma satu kali. Tapi dia sendiri yang meriwayatkannya. Jadi bila orang yang meriwayatkan berbeza dengan apa yang dia riwayat, kita nak ambil riwayat ke kita nak ambil perawi riwayat? Asalnya kita ambil apa? Riwayat. Sebab riwayat itu maksum. Riwayat datang daripada Nabi SAW. Perawi ni Abu Daud, rahimahullah. Tapi dia bukan maksum, dia boleh buat silap. Itu memang kaidah juga. Baik, kemudian dia bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi Abu Daud imam, ada pula imam lain yang tak bersetuju. Kenapa pendapat Abu Daud lebih kuat daripada pendapat Ibnu Khuzaimah? Dua-dua imam. Okey. Sebagaimana telah kami sebutkan. Dan alasan mengusap pada dasarnya adalah keringanan. Merupakan kias yang bertentangan dengan nas, maka tidak dapat diterima. Jadi kalau awak kata hikmah kita sapu adalah untuk meringankan, sekarang ada nas, sapu tiga kali. Kalau ada nas, mana boleh kita apa? Kita pakai ijtihad. Jadi sapu tiga kali sunnah. Maknanya sapu tu bukan istiringan. Kemudian jawapan ini satu, perkataan bahawa ia menjadi sama dengan mencuci bila kita dah sapu tiga kali tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan setelah ditetapkannya dengan syariat. Jadi ini semua pendapat. Kalau tiga kali dah macam cuci, syariat dah buat tiga kali, kita kena ikut syariat. Jadi sunat tiga kali. Kemudian riwayat bahawa hal tersebut ditinggalkan tidak bertentangan dengan riwayat fi'il perbuatan. Meskipun riwayat meninggalkannya lebih banyak, meninggalkan maknanya tidak tiga kali ya. Jadi kata beliau, dia tidak bertentangan. Jadi satu kali dengan tiga kali dia bertentangan tak? Tak bertentangan. Lainlah kalau dia kata dia tidak, jangan menyapu tiga kali. Kalau macam itu boleh katakan ada dua nas yang bertentangan. Walaupun riwayat yang meninggalkan tiga kali itu lebih banyak. Kerana pembicaraan kita ni bukan tentang wajib tiga kali atau tidak, tapi sunnah tiga kali ke tidak. Ya, ini terkadang boleh dikerjakan dan terkadang boleh juga ditinggalkan. Saya nak ikutkan hujah macam ni, buat kita dapat jawab semua ke dia? Ali radhiyallahu anhu oleh An-Nasa'i dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Bahkan At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis tersebut paling sahih dalam bab ini, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dari 6 jalan, dan pada sebahagian jalannya tidak disebutkan berkumur-kumur dan istinsyak, dimasukkan air dalam hidung, dan pada yang lainnya beliau mengusap kepalanya hingga tidak menitis. Dan ini bukan basuh lah, satu kali itu dibasuhkan air tak sampai menitis. Sekarang kita dah faham hujah masing-masing pendapatnya, masing-masing boleh pilih mana pendapat yang dirasakan kuat. Semua ada hujah kan? Awak boleh hafal hujah dia? Saya dah hafal lah hujah dia. Kalau belum hafal, maknanya awak kurang baca. Kita baca bertahun-tahun baru boleh hafal. Bincangkan apa semuanya, mengajar lagi baru boleh hafal. Banyak maksudnya kaedah kalau kita selalu baca. Sebab itu tak dinasihatkan orang baru belajar terus nak mengajar. Lagi-lagi kalau dia belajar mengikut satu mazhab, satu ustaz aja. Sebab apa kan jadi agak-agak kalau dia lepas ni je, kalau saya cuma ajar satu mazhab-mazhab ya, Syafi'i je contohnya kan, terangkan hujah macam-macam, dalil hadis apa semuanya, ok, lepas tu dia pula mengajar, dia akan bawa yang sama kan. Tapi beza dia dengan ustaz dia, mungkin ustaz dia tahu tau hujah yang kedua, pendapat yang kesalahan. Jadi apa yang berlaku adalah anak murid tu yang nak jadi ustaz tu, dia akan apa, keras, sebab dia tak tahu yang sana. Dia ingatkan macam dia tak jumpa dalil, dia tak jumpa hujah, jadi dia anggap dia punya je yang kuat. Itu yang selalu kita nampak. Ustaz cuma ajar satu mazhab, kemudian anak murid ajar satu mazhab, anak murid tu selalu lebih daripada ustaz. Ustaz tak adalah keras mana pun. Anak murid tu yang apa? Yang keras. Yang itu yang kita lihat. Itu kalau kita katakan dia belajar daripada ustaz itu. Kalau dia belajar daripada kitab, lagi teruk. Tentu dia buka kelas, dia buka sana modul sana modul sini kat mana-mana, kat persatuan dan seterusnya, dan kita tahu je dia lebih keras daripada ulama-ulama pun. Kita dah tengok tak ada gaduh-gaduh pun, tak ada gaduh, tak ada. Sampai sekarang Imam Syafi'i tak tinggalkan pendapatnya sampai dia meninggal dunia. Adakah maknanya dia tak tahu mazhab Malik apa tu? Jumhur tu mazhab Hanbali apa yang kata sapu semua sekali. Dan ulama-ulama tak pernah kata Imam Syafi'i itu salah, bid'ah dan sebagainya, tak ada. Itu yang kita kena ambil perhatian di sini. Selagi kita tak kaji habis-habisan, kalau sebaiknya baik kita jangan jalan aja. Jadi pada saya, pendapat yang rajih adalah sapu tiga kali kerana hadis-hadisnya dah tentu memang sahih. Tak ada, tak ada syak dan ragu-ragu. Dan hadis-hadis yang mengatakan tiga kali tidak betul-betul sahih, kita kurang. Dan kalau kita nak kaji lagi, saya pun habis kaji lagi, memang lemah semuanya. Ada ulama terus mengatakan dia lemah. Ulama-ulama hadis sampai sekarang katakan dia lemah semuanya. Mereka kata Syekh Al-Bani dalam hal ini tersilap. Dan macam itu tadi. Dan mereka tak taklid Imam Al-Bani dalam hal ini. Kemudian kita nak katakan, kalau dia sahih pun, kalau dia hasan pun, dia tak boleh. Dia telah kesalahan dengan hadis yang lebih sahih. Kena campur dengan daripada sudut akal, baru sapu tiga kali dah sampai macam basuh, ini bersalah dengan perintah. Tapi dalam sudut itu hujan-hujan lebih lebih kuat. Siapa, macam mana awak nak dapat keyakinan? Awak kena buka semua riwayat tentang hal ini, sapu kepala khusus buat satu research. Awak akan dapati apa yang ulama-ulama dapati. Kebanyakan pun kalau tak semua, semua ni satu kali. Lain anggota, tiga-tiga-tiga, kepala satu kali. Tiga-tiga-tiga, kepala satu kali. Semuanya macam itu. Melainkan yang ada kat sini itulah. Dan lepas itu kita cek, lemah. Jadi keyakinan itu, apa itu, sunnah yang kita boleh yakinkan adalah sapu sekali sahaja. Tapi kita tak boleh marah-marah orang yang buat tiga kali. Itu je. Kemudian cara menyapu kepala. Hadis yang berikutnya, hadis 31, an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah an Abdullah, hadis 32, an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu ma fi sifati wudu' qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Maksudnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhum tentang sifat wudu, dia berkata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dari depan sampai belakang. Ini terjemahan dah tafsir sekali. Depan sampai belakang ni nanti saya terangkan. Dalam satu lafaz bagi keduanya, ya, yang Bukhari dan Muslim, beliau memulai dari bahagian depan kepala dan menariknya, ini nariknya hingga ke tengkuknya. Kemudian mengembalikan keduanya ke tempat ia memulai darinya. Okey, kita teruskan. Sama juga. Maksud daripada akbala biyadaihi wa adbar. Akbala, asalnya kalau awak sekarang dekat dalam auditorium ni, nanti ada orang datang, maknanya dia masuk, kita kata dia akbala. Jadi dia mula daripada sini ke dia mula daripada luar? Bila dia masuk, daripada luar dia masuk. Kalau adbara, maknanya daripada sini dia keluar. Sekarang awak cuba apply dekat hadis ni, apa yang awak boleh faham? Dia gunakan tangannya tu kan, dia akbala dan dia adbara. Apa orang? Patutnya daripada luar ke dalam, itu akbala. Maknanya patutnya daripada belakang lah, sampai ke depan, sebab depan dia wajah. Betul tak? Jadi patutnya ikut lafaz pertama, daripada luar, daripada belakang ni sampai ke depan, adbara dari ke belakang. Itu riwayat pertama. Sebab itu ada pendapat yang mengatakan sifat wudu yang sunnah adalah daripada belakang dulu, lepas itu ke depan, kemudian balik semula ke belakang. Tetapi lafaz yang kedua tu dan juga sahih lebih jelas. Dia mula daripada permulaan kepala. Dia sebutkan bila dia punya beginning, permulaan kepala daripada ubun-ubun tu. Kemudian hatta zahaba bihima ila qafa. Dan dia bawa dua tangan tu sampai ke tengkuk je, lekam tengkuk je. Tumma raddahuma, kemudian dia kembalikannya ke tempat yang dia mulakan. Habis itu. Kalau dan itu pendapat kedua tentang cara apa? Cara wudu. Cara sapu kepala dalam wudu. Pendapat yang ketiga mengatakan kita ambil tengah. Kita ambil gini. Ambil daripada tengah-tengah. Satu gini, lepas tu kita belakang. Ataupun gini lah. Yang keempat, gini, gini. Macam-macam variety dia. Jadi kita ada gini, mula-mula gini. Lepas tu dari depan, gini, gini. Betul tak? Satu lagi apa ni? Tengah. Gini, gini. Satu lagi apa? Gini, gini. Jangan buat semua sama sekali, dah 4 kali dah. Ada silap. 4 kali tak ada silap, 3 kali dia ada. 3 kali masih boleh lagi. Yang benar apa? Okay. Ini tak payah baca syarat. Yang benar adalah mengikut lafaz yang kedua. Sebab akbala dengan albara ni antara lafaz bahasa Arab yang boleh dipakai dua-dua sekali. Wa akbala wa adbara ni tak semestinya ikut tertib. Akbala dulu baru adbara, tak semestinya ikut tertib. Kalau melainkan dia ada kata summa kemudian, tu baru cerita lagi. Kemudian ada orang Arab mengatakan akbala maknanya bukan daripada luar sampai ke depan. Daripada depan keluar pun boleh juga. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, tak mahu kita kena panjang. Wa'an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qal thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala bi isba'ihi as-safahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamayhi zahira udhunayhi akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i sahih Ibn Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang sifat wudu, dia berkata kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jarinya pada bahagian luar kedua telinganya. Hadis Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Semua ada hadis yang sahih. Dan ingin saya ambil perhatian bahawa riwayat ni semuanya tak sebutkan berapa kali sapu. Sama macam yang tadi tu, sapu kepala tu tak sebutkan berapa kali, jadi zahirnya sekali. Kemudian dalam hadis ini tentang cara menyapu telinga. Cara menyapu telinga. Bahkan lebih daripada itu, kepala dan telinga. Jadi ini ada masalah baru. Apa hukum sapu telinga? Wajib, syarat, sunat. Apa hukum sapu telinga? Itu semalam, minggu lepas ada soalan. Kita lihat dalam hadis Uthman, tak ada cerita pasal sapu telinga. Kita lihat Al-Quran pun tak ada sapu telinga. Tetapi ada riwayat-riwayat bahawa Nabi SAW sapu telinga. So apa hukum sapu telinga ketika berwudu? Ya? Sunat. Sunat. Semua setuju? Kita selalu wudu, kita pun tak sadar, kita ingat wajib ya. Silah boleh panjang. Tapi yang penting di sini, soalan saya tukar. Apa hukum kalau tak sapu telinga? Kalau dia dah sapu kepala? Itu clue dia. Tadi soalan dia lain, ini soalan lain. Apa hukum tak sapu telinga kalau dia dah sapu kepala? Sah. Betul, semua kata sah. Ada khilaf tak tentang hal ini? Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ijma' ulama bahawa orang yang dah sapu kepala, kalau dia tak sapu telinga, wuduk dia sah. Itu tak ada khilaf. Sebab itu kita kalau tak belajar hari ini, kita nampak budak tak sapu telinga, kita mesti temper punya tu lah. Kita tampar dia telinga. Padahal yang salah siapa? Kita. Jadi bukannya kita marah lah, tapi kita tegur je. Bahaya sunnahnya kita sapu telinga, tapi tak wajibkan. Jadi menunjukkan bahawa sapu telinga bukan syarat. Cuma khilaf, adakah telinga ni, sapu telinga ni wajib ataupun sunat? Itu masalah lain kan? Maknanya kalau tak sapu telinga, memang sah. Tapi adakah berdosa atau tidak? Itu isu. Jadi permasalahannya, saya dalam kitab ni pun ada. Saya ambil saya punya lah, saya ringkaskan. Permasalahannya adalah, apakah telinga ni dikira sebahagian daripada kepala ataupun dikira sebahagian daripada muka? Itu khilaf. Jadi khilaf yang syadid. Maka jumhur ulama mengatakan dua telinga itu sebahagian daripada kepala, bukan daripada muka. Dan antara dalil mereka yang paling kuat adalah hadis Nabi SAW. Ada dalam kitab, nanti kita sampai juga. Al-udunani minar ra'si. Dua telinga itu sebahagian daripada kepala. Tetapi hadis ini, di sini disahihkan oleh ramai ulama hadis termasuk Syekh Bani rahimahullah ta'ala. Tapi hadis ini sebenarnya tak ada riwayat yang kuat. Semua riwayatnya lemah. Yang paling kuat pun satu saja. Macam tadilah, sapu tiga kali kepala kan. Sapu telinga ni ataupun telinga ni sebagai dari kepala ni, yang paling kuat cuma satu jalur saja, iaitu riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Itu pun masih lagi ada perdebatan tentang riwayat tersebut. Jadi kalau hadis ini sahih, menunjukkan bahawa wajib sapu kepala. Sebab Allah SWT bila perintahkan, sapulah kepala kamu kan, termasuk apa? Telinga juga. Jadi kalau tak sapu, berdosa. Tapi kenapa mereka tak katakan kalau tak sapu telinga tidak sah? Siapa tahu? Sebab apa? Bila dia dah sapu kepala, kalau dia tak sapu telinga pun tak apa. Sebab telinga sebahagian daripada kepala. Itu hujahnya. Tapi ada ulama, Imam Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan telinga ini sebahagian daripada muka bukan kepala. Jadi dia wajibkan. Ini perkara ataupun mazhab yang lebih ganjil lah. Kalau basuh muka, mesti basuh telinga sekali. Ini memang kalau tak pernah dengar, ada ulama cakap macam ini. Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Kalau kita ingat Imam Zuhri yang kata kita boleh gunakan kulit binatang, tak payah disamak. Kulit bangkai tak payah disamak pun. Imam Zuhri rahimahullah. Apa dalil Imam Zuhri? Dalilnya adalah hadis sujud sujud tilawah. Kan ada? Hadisnya doa Nabi SAW ketika dia sujud tilawah tu, sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Wasyaqqa sam'ahu sabarahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Kan lebih kurang macam tu kan? Sajadah wajah dari khalaqu wa sawaru wa syarqa sama wa sawaru. Yang wajahku telah sujud kepada yang menciptakannya, menggambarkan, bentukkannya, dan mengeluarkan sam'ahu wa basarahu, yang pendengarannya dan penglihatannya. Apa kaedah, apa kaedah hadis ini? Imam Zuhri nampak apa? Daripada muka keluar apa? Pendengaran. Jadi adalah pendengaran telinga. Jadi telinga sebagai daripada muka. Sebagaimana mata keluar daripada wajah, sebagai daripada wajah. Kemudian Beliau mengatakan, ini ulama mengatakan, dia mengatakanlah, kalau kita tengok orang depan kita ni, telinga dia nampak? Apa maksud wajah dalam surat bahasa? Apa yang berhadapan? Baru kita cakap. Jadi banyak orang, telinga ni asalnya sebahagian daripada wajah, bukan daripada kepala. At least kalau bukan semuanya, yang nampak je lah. Yang nampak. Yang dihadapan, sebelah belakang tu bukan. Dia dah ikut kepala. Macam mana? Itu pendapat Imam Zuhri dan Imam Abu Ta'ala. Ada yang mengatakan bahawa dua telinga ni bukan kepala, bukan muka, tetapi dia adalah anggota yang terkecuali sendiri punya. Dalil je, sebab Nabi SAW menggunakan air baru untuk menyapu telinga. Kalau ni sebahagian daripada kepala, kita tak perlu nak angkat air lagi untuk apa ni, untuk sapu telinga sebab dia sebahagian kepala kan. Tapi ada riwayat yang mereka katakan bahawa Nabi SAW ambil air baru selain daripada air yang digunakan untuk sapu kepala untuk menyapu telinga dia. So seolah-olah telinga ni adalah anggota tersendiri. Jadi itu hilang tentang apa ni, sapu telinga. Benar ni insyaAllah satu telinga tu adalah sunnah. Dan tak seregirnya kita kalau dah tahu sunnah, kita terus tinggalkan lah. Maka kita patutnya memelihara sunnah ini. Okay. Kita tengok riwayat ni, cara nak menyapu telinga. Adkhala isba'ihi sabahataini fi ulunai. Jadi ketika dia menyapu kepala, tengok, ketika dia sapu kepala, dia masukkan sekali dua jari apa ni, jari telunjuk. Kalau nak terjemahkan ni, jari tasbih, sabahatan yang bertasbih. Kenapa jari tunjuk jari tasbih? Sebab kita bila tasbih sebut la ilaha illallah, kita gerakkan gerakkan jari ni dalam tasyahud. Ketika doa sebut nama Allah, jadi sebab tu dinamakan ni jari sabah. Masuk kat dalam telinga. Kemudian masahabi ibhamai. Ibhamai yang ni apa ni, ibu jari zahiri, yang luar, yang luar. Jadi dalam tu dia dah sapu kat dalam. Jadi ini cara untuk menyapu telinga. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahawa telinga ni sebahagian daripada kepala, sebab dilakukan serentak sekali, tak ambil lain baru. Ini mengikut riwayat ni. Okay, kita lihat pasal 14 yang penting ni. Tafsir hadis. Hadis di atas sama dengan hadis-hadis yang pertama tentang sifat wudu. Penulis menyebutkannya untuk menjelaskan tentang tata cara mengusap kedua telinga yang belum dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Oleh kerananya penulis hanya menyebutkan bahagian dari hadis. Mengenai mengusap kedua telinga telah diriwayatkan dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Al-Miqdam Ibn Ma'rikar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tahawi dengan sanad hasan. Hadis Ar-Rubayyah yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis Anas diriwayatkan oleh Dar-Qutni dan Al-Hakim. Hadis Abdullah bin Zaid, di dalamnya disebutkan bahawa Nabi SAW mengusap kedua telinganya dengan air selain yang digunakan untuk kepalanya. Jadi dalam satu riwayat ni ada menggunakan air baru. Meskipun hadis ini Al-Baihaqi berkata ini adalah hadis adalah isnad sahih, meskipun dikomentari oleh mengenai hadis ini Al-Baihaqi mengatakan ini sanadnya sahih. Meskipun dikomentari oleh Ibnu Daqiq Tilai dan berkata yang terdapat dalam hadis itu dan beliau mengusap kepalanya dengan air bukan sisa dari kedua tangannya dan dia tidak menyebutkan kedua telinga. Okay, jadi ada dua riwayat di sini. Satu riwayat Nabi SAW bila nak sapu kepala nak sapu bila sapu kepala, dia sapu sekali telinga. Jadi dengan satu ambil air satu je. Riwayat yang kedua yang kita baca tadi banyak-banyak tadi, Nabi SAW ambil air dah sapu kepala, dia ambil air lagi untuk sapu telinga. Sebenarnya ada satu riwayat bahawa Nabi SAW tak ambil air, baru terus lepas dia basuh tangan, dia terus apa ni, sapu kepala. Jadi ada tiga hal, tiga keadaan. Jadi kata Ibn Dakhil, dia Ibn Dakhil ke lain dan dia tidak menyebutkan kedua telinga, dan diperkuat oleh penulis bahawa juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Tirmizi demikian itu. Dia ada dalam hadis ini. Baik, para ulama berbeza pendapat apakah mengambil air baru. Jadi apa hukumnya, apakah disunatkan mengambil air baru untuk telinga atau keduanya diusap dengan sisa air mengusap kepala. Hadis-hadis telah menyebutkan kedua pendapat tersebut. Dan sebentar lagi akan dikomentari. Ha, ada satu bab. Hadis keberapa tu? 38. Hadis 38. Jadi itu insyaAllah kita sambung pada masa. Ini ada soalan. Ada yang mengatakan kepada saya dulu bahawa anggota badan yang terkena wudu akan bercahaya ketika dibangkitkan kelak, sehingga dia mengatakan bahawa adalah sunnah untuk melebihkan bagian yang dikenakan wudhu. Sebagai contoh, ketika mencuci tangan sampai ke siku, maka dilebihkan lebih dari siku. Atau ketika mencuci kaki sampai mata kaki, maka dilebihkan sampai betis. Apakah ini berita yang benar? Dan jawabnya, ada riwayat macam tu. Ada riwayat macam itu. Dan ada sahabat yang buat macam itu, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tentang bercahaya yang anggota wudhu ini, khusus lagi muka, dahi dan apa, dan kaki ini, ada hadisnya kat dalam kitab. Sekejap lagi kita sampai. Tadi berkenaan dengan apa? Memperbarui wudhu. Apa hukum memperbarui wudhu? Maknanya wudhu tu dah lama, kita nak barukan dia, kita angkat lagi sekali. Jadi jawabnya boleh, tapi ada syaratnya kata ulama. Mestilah wuduk yang lama tu telah dipakai. Wuduk yang dah pakai, maknanya dah pakai untuk solat contohnya, barulah disyariatkan untuk kita mengangkat wuduk sekali lagi untuk solat lagi satu contohnya. Kalau wuduk tu belum pakai, dah habis wuduk, dah baca doa, buka lagi paip, wuduk lagi. Baca doa, buka wuduk, buka paip, wuduk lagi. Ini mesti cuaca panasnya, carbon air free. Yang itu kata ulama tidak disyariatkan, itu bid'ah. Pertama, tak dilakukan oleh Nabi SAW macam itu. Yang kedua, dia salah faham tentang hakikat wudhu. Wudhu itu adalah satu wasilah, cara, cara yang diperlukan untuk satu ibadat lain. Itu untuk pendapat ulama. Jadi perlulah kita dah lakukan seperti ibadat dengan wuduk tu, barulah kita tajdid wuduk tersebut, memperbarui wuduk tersebut, baru kita dapat pahala. Pahala. Allah Allah. Ada soalan lain? Masalah penting tentang sapu kepala. Adakah cara sapu kepala ni sama untuk lelaki dan perempuan? Jadi apa jawapan dia? Sama ke tak sama? Yang macam gini atau apa cara lah, ha. Sama ke tak? Asalnya sah? Sama. Dan alhamdulillah kita dah tahu bahawa masalah apa ni, sapu demikian itu ada khilaf di kalangan ulama. Jadi ambil lamanya kita mampu lakukan. Jadi tak payah kita nak buka sanggul, kalau kita panggil sanggul bertucau, kita sapu je mana kita dapat. Kalau permasalahan yang lebih penting untuk apa hukumnya sapu atas sarban satu, kemudian lepas itu apa hukum sapu atas tudung. Itu permasalahan yang lebih serius lagi. Sapu atas tudung boleh ke tak boleh? Apa jawapannya? Siapa dah dengar? Ha? Sapu atas tudung. Sapu atas tudung. Kayak tudung sapu atas ni. Boleh tak boleh? Ada syarat. Pertama, tudung tu tak tebal. Bukan tudung plastik. Di mana kalau disapu atas tudung tu, air dia akan kena juga kepala dia, kena rambut dia. Dah kira sapu belum? Dah kira sapu belum? Dah kira sapu. Ha, itu permasalahan. Tapi kalau selain daripada itu tak cukup syarat tadi, tudung tebal, air pun sikit sangat, air tak kena kat kepala kalau disapu atas tudung, maka tak sah. Tidak. Itu pendapat yang paling tepat dalam hal ini. Allahuakbar. Dan tak perlu orang pakai tudung tu, dia kena buka sikit dia punya jambul ke ubun-ubun tu untuk sapu sikit sekali dengan tudung, tak payah kiaskan dengan apa tu sarban. Jadi sekali lagi kita syaratkan bahawa air tu mesti kena apa? Mesti kena rambut. Pasal itu maknanya sapu sama ada directly ataupun indirectly atas. Allahuakbar. Moga-moga ini itu pun ketika kata ulama Hambani membolehkannya bila ada darurat. Bila ada darurat keperluan. Nah, kalau tak ada keperluan, hendaklah dia buat macam biasa, buka tudungnya semuanya, lepas tu dia satu macam biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.